bisa kita lewati bulan purnama itu. Masih terasa jejak tanganmu gerayangi tubuhku saat kita lalui gelap malam di pantai, bercumbu berdua di pasir putih. Kita telanjang di bawah sinar bulan, pelukku bercampur dengan air lautan. Pasrah kau berikan milikmu pertama kali, bergumul berdua di pasir putih. Kapan itu terulang? Kau berikan